Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa. Bulan yang di dalamnya ada malam yang sangat utama sekali. Allah mengatakan khairun min alfi sahar, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan yang penuh dengan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu kebahagiaan yang besar tatkala kita bisa memasuki bulan Ramadan. Ja'akum sahur Ramadan, sahurun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Sampai disebutkan sebagai Sayyidus Suhur. Yeah. Bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang dilakukan di bulan Ramadan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya sedekah, Rasulullah mengatakan afdhalus sadaqah sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Yeah. Amalan setiap manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Al-hasanah bi asri amsalihah. Setiap amalan manusia dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahkan sampai 700 kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa saum fa innahu li wa ana azzibi. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah. Maka supaya bisa memaksimalkan ibadah dan meraih keberkahan di bulan Ramadan, tentunya kita perlu melakukan persiapan yang tepat. Sehingga di bulan Ramadan kita bisa meraih pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Nah, dan yang pertama yang sangat penting sekali adalah memperbanyak bekal ilmu. Ini di antara bentuk menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak bekal ilmu. Nah, setiap muslim hendaklah mempelajari bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan. Mempelajari bagaimana cara berpuasa yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini perlu ilmunya. Tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya ketika berpuasa. Kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka puasanya akan asal-asalan. Sehingga dikhawatirkan yang dia dapatkan ketika berpuasanya hanya lapar dan haus saja. Rasul mengatakan, rubba sha'imin wa laysa min siyamihi ila al-ju' wal 'athash. Betapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa pada puasanya kecuali lapar dan haus saja. Dikarenakan tidak dibekali dengan ilmu, banyak kaum muslimin yang salah dalam melaksanakan puasa. Yeah. Ketika sedang berpuasa, ternyata terjatuh kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa, sehingga puasanya tidak sah. Atau ketika berpuasa, melakukan perkara-perkara yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasanya, sehingga puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga butuh persiapan ilmu. Dan tentunya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setiap amalan yang kita lakukan, ini butuh ilmunya. Jangan sampai kita beramal tanpa dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan suatu bab dalam Sahih Bukhari-nya, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Berilmulah, ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beristighfarlah, mohonlah ampun terhadap dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam ayat ini, Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, sehingga ketika hendak melaksanakan ibadah puasa, kaum muslimin butuh ilmunya. Nah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Man 'abada Allah bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun niatnya ikhlas, tapi kalau tanpa ilmu, ya, ternyata yang dia datangkan adalah kerusakan, bukan kebaikan. Ya. Sebagai ucapan yang kita sebutkan tadi dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, "Man 'abada Allah bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya. Beramal tanpa dengan ilmu akan terjatuh kepada kesesatan. Sebagaimana orang-orang Nasrani dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok dhalin, orang yang sesat. Dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Ya. Sehingga dalam setiap rakaat salat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ya. Jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Di mana jalan mereka? Di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Waladdallin. Bukan pula jalannya orang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani, di mana mereka beramal tanpa dengan ilmu. Ya. Sehingga penting kita mempelajari ilmu sebelum kita beramal. Ya. Agar amal kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah didasari dengan ilmu. Ya. Maka kita sambut bulan Ramadan dengan bekal ilmu. Nah, kemudian yang kedua, hendaklah kita memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Berpuasa ini bukan merupakan perkara yang mudah. Nah, di mana seseorang harus memiliki kekuatan iman, harus memiliki kekuatan fisik yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ya. Perlu kekuatan iman dan juga kekuatan fisik untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, supaya ibadah puasanya ini berjalan dengan lancar, maka Hendaklah setiap muslim memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana ibadah puasa ini waktunya bukan hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam saja. Tapi dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Harus menahan lapar, haus, menjauhi syahwat, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, sehingga harus banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ringan saja kita sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah-ibadah yang berat, ibadah-ibadah yang besar. Ibadah yang ringan yang tidak butuh tenaga. Contohnya misalkan zikir. Ya, ini ibadah yang ringan. Tidak mengeluarkan biaya. Tidak banyak tenaga yang dikeluarkan. Tapi butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ya Mu'ad, la tada'anna an taqula dubura kulli salah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan untuk mengucapkan di setiap penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa baik dalam ibadah kepadamu. Ya, zikir saja, amalan yang ringan, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Dikarenakan kita menyadari kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita senantiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mengandalkan kepada kekuatannya. Jangan sekedar mengandalkan kepada kecerdasan, kepintarannya. Ya. Tapi yang paling utama, nah, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang fisiknya kuat ternyata tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yeah. Banyak orang yang cerdas, pintar ternyata gagal dalam usahanya. Ini menunjukkan bahwasannya setiap apa yang kita lakukan, setiap aktivitas kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap urusan yang kita lakukan, jangan lupa kita mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita lakukan. Baik urusan dunia ataupun urusan agama. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau lemah. Setiap perkara yang bermanfaat, apakah urusan dunia atau urusan agama, hendaklah kita semangat dalam melaksanakannya. Kemudian diingatkan oleh Nabi SAW, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Sehingga tidak hanya modal semangat. Tidak hanya modal semangat. Tapi dibanding apa? Selain kita semangat, kita pun senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Jangan malas. Nah, sekali lagi, ya, pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Nah, dalam setiap urusan kita, apalagi dalam melakukan ibadah-ibadah yang besar. Ibadah-ibadah yang dirasakan oleh sebagian manusia berat. Ya, perlu kesabaran, perlu perjuangan. Ya, seperti hanya ibadah puasa. Nah, banyak mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk menjalankannya. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ini doa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendapatkan kesulitan misalkan dalam aktivitas kita. Mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kesulitan misalkan dalam menghafal Al-Qur'an, kesulitan dalam memahami pelajaran. Ya. Mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Nah, jika kita memohon kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya. Wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Dan engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, jika engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Ini pun termasuk doa untuk menghilangkan kesedihan. Kalau kita dalam keadaan kesedihan yang sangat gundah gulana, bacakan doa ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan kesedihannya atau kesulitannya, nah, menjadi suatu kemudahan. Nah, apalagi tadi dalam melaksanakan ibadah yang besar. Ya, jangan lupa kita mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dimudahkan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja momen Ramadan. dengan lalai. Ya. Akan tapi, hendaklah kita memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Agar dimudahkan dalam melaksanakan puasanya, dimudahkan dalam melaksanakan qiyamu Ramadannya, dimudahkan dalam tilawah Qur'annya, dimudahkan dalam sedekahnya, dan dimudahkan dalam amalan-amalan yang lainnya. Yeah. Kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kemudahan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dimudahkan melakukan kebaikan dan dimudahkan meninggalkan kemungkaran. Yeah. Melakukan kebaikan-kebaikan ini berat. Yeah. Kenapa? Dikarenakan syaitan menghalang-halangi manusia untuk melakukan kebaikan. Yeah. Dihalang-halangi agar manusia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dibayangkan seakan-akan kebaikan itu perkara yang sulit. Yeah. Perkara yang susah. Sehingga membuat berat untuk melakukannya. Dan hawa nafsu condongnya tidak mau sesuatu yang dianggap berat. Inginnya santai. Maka penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan melakukan kebaikan. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Dikarenakan pada asalnya kemungkaran-kemungkaran itu syaitan mengajak manusia untuk melakukan kemungkaran. Dan pada asalnya kemungkaran, kemaksiatan sesuai dengan hawa nafsu manusia yang memerintahkan kepada kejelekan. Dan juga kemungkaran, kejelekan-kejelekan dihias-hiasi oleh syaitan seakan-akan perkara yang asyik, perkara yang enak, perkara yang nikmat, yang lezat. Yeah. Sehingga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, kemudian juga yang berikutnya, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan Ramadan. Nah, sebagian ulama salaf disebutkan كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. Yeah. Mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka telah berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Dikarenakan bulan Ramadan bulan istimewa. Mereka merasakan lezatnya keimanan, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sangat berharap sekali untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Rasul mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para syaitan dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kita pun merasakan beda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan kita merasakan semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan kita merasakan bagaimana lezatnya tilawah Quran, lezatnya berpuasa, bahagianya tatkala kita berbuka puasa. Kita merasakan lezatnya qiyamul lail dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga para salaf, para ulama dahulu sangat merindukan sekali untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan Ramadan ini dianggap sebagai tamu istimewa, tamu yang agung, sehingga mereka berusaha untuk mempersiapkan penyambutannya dengan sebaik-baiknya. Saya sampai sebutkan, bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan mengairi tanaman. Dan bulan Ramadan, bulan untuk memanen tanaman tersebut. Sudah membiasakan diri sebelum datangnya Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang Ramadan sudah terbiasa melaksanakan ibadah, sehingga tinggal meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Persiapan sebelum datang Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Ini diantara bentuk menyambut Ramadan yang kita anggap sebagai tamu yang agung, tamu yang istimewa, sehingga sambutannya pun harus dipersiapkan sebelumnya. Sampai tadi kita sebutkan, para salaf mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Ada juga doa yang diucapkan oleh para salaf diantaranya, Allahumma salimni di Ramadan, wa salim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Memohon kepada Allah agar diantarkan sampai Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Banyak kita memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi. Tapi kita tidak mengetahui kapan ajal menjemput kita. Bisa jadi 1 hari sebelum Ramadan Allah cabut nyawa. Atau mungkin beberapa jam lagi, beberapa menit lagi sebelum masuk Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan seorang. Sehingga banyak kita memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan, tentunya dalam keadaan kita sehat. Tentunya jangan lupa kita pun memohon kepada Allah agar diberkahi. Supaya tidak hanya sampai bulan Ramadan saja kemudian dia lalai dari melaksanakan ibadah. Tapi sampai bulan Ramadan kemudian juga diberikan taufik, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Nah, ya, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Ya, hendaklah kita memiliki tekad kuat Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Sehingga ya, setiap muslimin hendaklah berbahagia dan bergembira dengan datangnya Ramadan. Hendaklah kita sambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Dikarenakan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka berbahagia. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Hendaklah kita merasa bahagia, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Ya. Sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya di bulan Ramadan. Sehingga hendaklah kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Nah, merasa senang ya, menyambutnya dengan amalan-amalan soleh, menyambutnya dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul mengatakan tadi, ja'akum Ramadan sahrun mubarak. Ya. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan puasa kepada kalian di bulan Ramadan. Nah, dan juga Rasulullah menyebutkan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan dibelenggu para syaitan. Dan hendaklah kita menyambut Ramadan dengan tekad yang kuat dan niatan yang ikhlas. Nah, hendaklah kita bertekad kuat untuk meraih ya, keutamaan-keutamaan. Meraih pahala yang melimpah di bulan Ramadan. Kalau kita punya tekad yang kuat, ini sebab dimudahkan melakukan amalan-amalan. Yeah. Jangan bermalas-malasan. Nah, ketika Ramadan, pada subuh tidur sampai siang, hanya sholat duhur saja, habis duhur tidur lagi. Yeah. Kapan baca Al-Qur'annya? Nah, kapan melakukan amalannya lainnya? Kapan sholat duhanya? Yeah. Kapan melakukan aktivitas yang bermanfaat yang lainnya? Yeah. Harus ada tekad yang kuat. Nah, punya target misalkan. Selama bulan Ramadan, khatam Al-Quran. Yeah. Minimal satu kali khatam. Atau minimal dua kali khatam. Yeah. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang jelas, ada tekad yang kuat untuk semangat beramal, semangat beribadah di bulan Ramadan. Yeah. Jangan sia-siakan momen Ramadan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi. Yeah. Tahun ini kita berjumpa dengan Ramadan. Tapi tahun yang berikutnya, kita tidak berjumpa dengan Ramadan. Setiap tahun ada Ramadan. Tapi belum tentu setiap tahun kita masih hidup. Yeah. Nah, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Cuma manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, manfaatkan siangnya, manfaatkan malamnya. Yeah. Untuk meraih pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tekad yang kuat. Kita memiliki tekad yang kuat. Niat yang ikhlas. Supaya Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, sebagai nasihat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua yang mendengarkannya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.